Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada petang hari ini atau sore hari ini kita akan sedikit membahas hal-hal yang berkaitan dengan niat, walaupun nanti kalau memang ada hal-hal lain yang mau ditanyakan selama ada waktu dipersilahkan. Tentunya kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuan Allah mewajibkan puasa agar wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian dalam rangka apa? La'allakum tattaqun. Agar dengan musim Ramadan ini takwa semakin lebih, semakin ada, semakin berisi. Maka tentunya perkara pertama dalam kita berusaha menjalani ketakwaan itu tidak akan lepas dari perkara urusan hati dan niat. Nah, karena niat ini syarat utama dari dua syarat diterimanya ibadah. Ya. Kita tidak akan bisa mendapatkan sebuah ibadah yang berpahala kecuali ketika kita meniatkan hal tersebut ikhlas lillahi ta'ala. Dan tidak ada ibadah tanpa niat. Nah, maka nilai niat ini memiliki posisi yang sangat penting. Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bin niyat. Masing-masing amal itu hanyalah tergantung dengan niatnya. Nah, wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka terkait niat dalam bulan Ramadan, ada beberapa hal di sini yang ingin kita bahas sedikit. Yang pertama, ketika menjelang masuk Ramadan, sebagian orang merasa khawatir, apalagi ketika kondisi negerinya mungkin musim hujan atau musim mendung, ya, di detik-detik terakhir bulan Syakban. Kondisi langit yang dipenuhi dengan awan gelap, yang mungkin sebagian orang beranggapan atau ada kekhawatiran bahwa besok harinya ini sudah masuk bulan Ramadan, sehingga di situ dia meniatkan berpuasa agar dalam rangka berhati-hati. Ah, ambil amannya sajalah, daripada ternyata betul Ramadan kita enggak puasa, sudah mending sekarang kita puasa dalam rangka berhati-hati, walaupun ternyata misalnya nanti bukan Ramadan. Maka sebetulnya hal ini, kekhawatiran-kekhawatiran ini itu sudah ada pada zaman dahulu, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, ya, beliau mengingatkan, menegaskan tentang permasalahan ini, hati-hati. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la taqaddamu Ramadan bisiyami yaumin au yaumain. jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu sawman fal yasumhu. Kecuali seseorang yang memang sebelum bulan Ramadan itu sudah terbiasa melakukan puasa sunnah, kebetulan di hari terakhir bertepatan dengan kebiasaan puasa sunnahnya dia. Dia melakukan puasa Daud sudah biasa, atau dia melakukan puasa Senin Kamis sudah biasa. Pas di hari-hari terakhir, di situ juga pas bertepatan dengan dia puasa Kamis misalnya, karena Senin Kamis. Nah, yang kondisi seperti ini nggak ada masalah. Orang tersebut berpuasa di detik-detik di hari-hari terakhir sebelum Ramadan. Karena sekarang permasalahannya begini. 29 Syakban. Ya kan? Mendung cuacanya. Ini besok ini sudah masuk Ramadan atau tidak? Kan ada kemungkinan masuk, ada kemungkinan tidak. Ya kan? Ini gambaran permasalahannya. Ada kemungkinan masuk, ada kemungkinan tidak. Sebagian orang ya sudahlah, jaga-jaga apa sih salahnya? Nah, gitu. Puasa saja. Ini diingatkan oleh Rasulullah SAW, la taqaddamu Ramadan. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Nah, kecuali seorang yang sudah terbiasa dengan sholat sunnah, kebetulan, ya sudah silahkan. Nah, 29 Syakban itu hari Rabu. Besoknya entah itu masuk Ramadan atau tidak, memang waktunya hari Kamis. Ketika Ramadan, misalnya ada pengumuman jelas dari pemerintah, ya sudah masuk Ramadan. Ketika belum ada pengumuman dari pemerintah, memang dia kebiasaannya Kamis berpuasa. Maka dia berpuasa, ya seperti ini di luar pembahasan. Ya, namun sekarang belum jelas. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan mendahulukan. Kenapa? Karena intinya jelas. Makanya oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, hal seperti ini sikap melampaui batas dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam syariat sudah menjelaskan bagaimana kita berpuasa. Ya. Dalam sabdanya, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi fa in ghummi 'alaikum" Faqdiru lahu salasina yauman. Ini selesai caranya ini. Ini caranya seperti ini. Kata beliau alaihi salatu wasalam, berpuasalah kalian liru'yatihi. Apabila kalian melihat hilal bulan Ramadan. Wa aftiru liru'yatihi, dan kalian menyelesaikan Ramadan, berbuka, kembali berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan itu juga dengan melihat hilal. Fa in ghummiya alaikum, apabila terhalang kalian karena mendung atau yang lainnya, genapkan 30 hari. Nyatanya seperti itu. Nah, di zaman beliau alaihi salatu wasallam, bahkan jauh sebelumnya, itu sudah, orang sudah mengenal ilmu perbintangan. Ya. Maka dalam hadis-hadis yang lain itu dijelaskan tentang masalah perbintangan. Ada ilmu yang boleh, ada yang enggak. Bahkan di ayat Al-Quran juga disebutkan, ya, nujum itu salah satunya apa? Litahtadu biha. Adanya bintang-bintang ini agar kita bisa mendapatkan ketika berjalan di malam hari, melihat arah utara, kemudian bulan jatuhnya di mana. Ilmu perbintangan sudah ada di zaman beliau. Ya, bahkan jauh sebelum itu. Tapi tetap Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan melalui lisan Rasulnya, caranya simpel seperti ini. Nah, bagaimana saat kalau memang misalnya ternyata di balik mendung itu memang sebetulnya hilal sudah muncul, misal. Yang pertama, ya jangan misal-misalan, memang betul ada apa tidak, terlihat apa enggak. Kan itu kan satu daerah luas. Mungkin kita di sini nggak melihat, tapi di yang lain melihat. Ini yang pertama, ya kan? Yang kedua, anggap misalnya ternyata betul muncul, ya Allah itu lebih paham bagaimana mengatur ibadah. Ini Allah yang membuat syariat seperti itu. Allah juga yang memunculkan hilal tersebut. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Allah yang membuat aturan ini. Nah, maka ini aturan Allah, selesai. Nah, toh aktuanya nanti kalau memang itu sudah muncul, maka di akhir bulan pun akan pergerakan bulan itu akan bisa tampak dari hil. Ini bulan sudah besar ini, sehingga tanggal sekian ini enggak masuk akal dari kalau memang ini sudah masuk kepada bulan berikutnya. Ini orang yang ahli dalam permasalahan melihat bulan itu sudah paham. Nah, ya. Sehingga enggak ada ceritanya salah berkelanjutan. Anggap misalnya itu tadi hilal ada misalnya di balik awan itu, misal. Itu enggak akan mungkin berkelanjutan salahnya terus, enggak. Sama sekali. Nah, sehingga niat berjaga-jaga itu. Ya, itu jelas-jelas menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Niat dia khawatir ini tidak bisa diterima. Rasulullah itu orang yang paling bertakwa. Rasulullah itu orang yang paling takut kepada Allah. Mau ada yang membantah ini? Ada yang merasa lebih takut kepada Allah dari Rasulullah? Ada yang merasa lebih bertakwa dari Rasulullah? Nah, ya enggak mungkin. Kita selama kita ini betul-betul mengaku umat Islam, mengaku kita ini pengikut Rasulullah, pasti akan menyatakan Rasul itu orang yang paling bertakwa, orang yang paling segalanya dalam urusan agama Islam. Paling tahu, paling. Tapi Rasulullah, ini caranya. Tidak ada Rasulullah berhati-hati, tidak ada. Nah, ya. Ini diperkuat oleh apa yang disebutkan oleh sahabat Ammar bin Yasir. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Man soma yaumal ladzi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang dia ragu, ini besok sudah masuk Ramadan sudah terlihat atau tidak, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita mengetahui tidak semua niat baik itu membawa kebaikan. Niatnya kan baik. Nah, apa salahnya sih? Kan seperti itu. Tapi ini sudah aturannya Allah. Atau urusan dunia masing-masing dari kita silahkan memiliki prinsip lebih baik. Nah, daripada lebih baik kan gitu. Mau pergi safar, mau mudik, nah, rumah sudah dikunci, merasa naik mobil dan naik mobil semuanya. Oh, tadi sudah dikunci apa enggak ya? Alah, udahlah. Enggak ada salahnya. Ya kan? Daripada betul-betul belum terkunci, dicek dulu lagi aja lah. Ya? Lebih baik berjaga-jaga daripada kan seperti itu. Itu urusan dunia masing-masing kita, silakan. Kita yang lebih paham. Ya. Nah, tapi ini urusannya agama Allah. Ya Allah yang lebih paham, serahkan kepada Zat yang lebih paham dalam mengatur agama. Nah, ini yang terkait dengan puasa di hari yang dia ragu. Seperti itu. Apakah besok ini sudah masuk atau belum? Kemudian yang berikutnya ya ikhwan, hafizani wa hafizakumullah, terkait juga masalah niat puasa Ramadan. Yang namanya niat itu sudah urusannya murni hati, ya kan? Mau kita lafadzkan, mau kita bagaimanakan, saya berniat puasa Ramadan ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin lisannya mengatakan ikhlas, tapi hatinya ya mana tahu, kan seperti itu. Sehingga urusan niat itu murni tempatnya di hati. Nawa itu sauman yaumaghadin misalnya. Sebelum itu sendiri, kembali kepada kaidah dasar dalam beragama, Makanya kita ini ya ikhwan, mudah sajalah. Ya, kaidah dasar dalam beragama yang memang sebetulnya dan seharusnya kaum muslimin ini ya tidak boleh mengingkari gitu. Ya, seharusnya dan sebetulnya. Dan kalau sportif dan jujur. Ya. Apa itu kaidah dasarnya? Sudah kaidah dasar agama ini Allah lebih paham. Dah gitu kan gitu. Kan nyaman. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling paham tentang agama. Sehingga kembalikan kepada beliau. Ini kaidah dasar dalam kita beragama. Lihat kepada beliau. Beliau dan sahabatnya bagaimana? Intinya di sini. Sehingga tinggal dilihat apakah pernah beliau sehari atau bahkan setengah atau seperempat, seperdelapan, sepuluh, seper sepuluh kalau ada. Pernah meniatkan lafad. Ya, entah puasa, entah sholat dan yang lainnya. Yang repot itu ketika orang akhirnya merasa atau lupa mungkin ya. Bahwa agama ini milik Allah, sehingga seharusnya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, mungkin kaidah ini lupa karena entah urusan kesibukan dunia atau yang lainnya. Tapi yang aneh, dia merasa niat dia baik, ingin berbuat baik, tapi akhirnya tanpa disadari lancang ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan masalah gini-gini, ini kan berarti ada sudah suatu masalah pensyariatan. Nah, niat itu kita harus ucapkan nawaitu, jangan lupa niat. Rasulullah berapa kali berpuasa? 9 tahun bersama para sahabatnya. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Kalau seandainya itu perkara yang baik, enggak mungkin terluput dari Rasul dan para sahabat. Ya kan baik, masa enggak boleh. Ya itu baik anggapannya siapa seperti itu. Makanya alhamdulillah kita ini beragama bukan dikembalikan kepada masing-masing kita. Aturannya jelas agama ini. Dalam setiap disiplin ilmu juga jelas kok aturannya. Kenapa kalau dalam masalah agama akhirnya mengikuti perasaan baik-baik-baik. Kok enggak kembali kepada disiplin ilmu agama? Apa sih disiplin ilmu agama? Ya Allah yang lebih paham. Selesai. Allah yang lebih paham tentang syariat yang Allah buat sendiri. Ya berarti disiplin ilmunya kita kembali kepada aturannya Allah. Siapa yang paling paham tentang aturan Allah? Ya Rasulullah. Seperti itu. Siapa yang paling paham tentang Al-Quran? Ya Rasulullah. Nyaman sebetulnya ya. Kalau kita ini kembali apa namanya, betul-betul murni, nyaman sudah beragama ini, enggak ribet, enggak, nah, enak seperti itu. Maka dari sini kita mengetahui banyak yang dilakukan oleh kaum muslimin tentang melafadzkan niat ini tentunya jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dikatakan cinta kepada Rasulullah, kok semuanya itu, dan memang bagus, harus seperti itu. Sampai menangis-nangis, cinta ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, katanya ini ada rambutnya Rasulullah, aduh, sampai menangis berderai. Nah, mampu mencium. Dan ini takzim kita, pengagungan kita kepada Rasulullah, ini bagus, sesuatu yang bagus. Jangan dihilangkan. Nah, tapi diluruskan. Harus kita ini mencintai Rasul, harus kita mengagungkan. Masa sih ada orang mengagungkan seseorang, mencintai seseorang, akhirnya keluar dari aturannya orang tersebut. Hah? Dalam perusahaan aja katanya, kalau betul memang dia ini ikut aturan, siap bos, ya, misalnya ini apa bahasanya, misalnya hah? Siap ikut. Nah katanya apa namanya, komitmennya terus dalam perusahaan tersebut. Tapi sekian banyak aturan dalam perusahaan tersebut dilanggar. Yang enggak disuruh oleh perusahaan tersebut malah dilakukan. Ini orang gimana memandangnya? Nah, kita punya anak buah atau kita menjadi karyawan, enggak disuruh untuk melakukan pekerjaan ini kita melakukannya, yang ini disuruh malah enggak melakukannya, itu gimana? Memang direktur, bos menjadi senang dengan kita. Nah, ini apa analogi yang sederhana gitu loh. Loh kalau kita ini cinta Rasulullah dan itu bagus memang harus, ya kan ikutlah aturan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ya. Sehingga ini yang terkait dengan melafadzkan niat. Kemudian yang berikutnya, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan sebelum kita masuk pada pembahasan yang berikutnya? Nah, fadhil Abu Raja. Anak saya juga enggak tahu ini siapa asal usulnya. Pasti Rasulullah enggak. Sahabat juga enggak. Tabi'in juga enggak. Imam-imam siapa? Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Juga enggak. Imam Syafi'i itu cuma mengatakan ya, bahwa melafadzkan dalam haji itu kedudukannya sama dengan takbiratul ihram dalam sholat. Apa yang dilafadzkan haji? Ihlal labbaik Allahumma hajjan. Ini sih bukan niat. Nah, enggak tahu mungkin orang akhirnya memahami dari sini tuh harus melafadzkan niat. Loh, ini bukan niat ini. Ya. Seperti itu. Ihram ya yang dimulai dengan ihlal ini labbaik Allahumma hajjan atau kalau umrah umratan. Ini bukan niat ya. Memang Rasulullah mencontohkan seperti itu. Adapun niat, niat hajinya, niat umrohnya itu di dalam hati. Seperti itu. Sehingga anak juga enggak tahu siapa yang pertama. Tahun kapan juga. Dan kalau yang aneh-aneh itu memang kadang ya yes, enggak jelas sudah tiba-tiba menyebar banyak orang melakukannya seperti itu. Nah, termasuk imsak ini juga. Dan sudah sejak zaman dahulu ada hal ini. Artinya ini bukan perkara yang orang masyarakat sekarang lakukan saja, sejak zaman dahulu pun juga. Nah, tapi dahulunya itu enggak sampai kepada zamannya Rasulullah, zamannya sahabat. Seperti itu. Allah Allah. Baik. Yang berikutnya ya. Terkait kita masuk kepada sedikit masalah pembahasan fikih terkait niat puasa Ramadan. Di situ ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar dan juga Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Dalam hadis ini disebutkan man lam yubayyitin niyyah fala siyama lahu. Barang siapa yang berpuasa atau afwan, barang siapa yang di malam harinya itu tidak ada niat melakukan puasa. Di sini sekarang kita membahasnya puasa yang wajib, puasa Ramadan, maka fala siyama lahu. Maka tidak ada puasa. Nah. Maka apa hukum berniat puasa di malam hari? Maka kita melihat sekarang dari sisi pendalilan, karena sekarang kita ini beragama berusaha berjalan di atas dalil. Hadis yang barusan kita dengar bersama itu para ulama berselisih. Apakah hadis ini memang marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ini hanya sekedar ucapan dari sahabat-sahabat tersebut saja? Nah, di sini banyak diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Bukhari dalam kitabnya Tarikh Al-Kabir, Imam Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Ya, banyak riwayat atau sanad tentang hadis ini. Sebagiannya dan tidak sedikit sanad-sanadnya ini dhaif. Nah, al-muhim kita di sini tidak ingin membahas panjang lebar dari sisi sanad dan matan yang lainnya. Namun yang rajih, wallahu alam bisawab, hadis ini itu bukan berasal dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak berniat pada malam harinya, maka tidak ada puasa bagi dia di keesokan harinya. hadis ini bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini kita mengetahui pendalilan dengan hadis ini bisa kita katakan gugur. Karena ternyata bukan sabda Rasul alaihi salatu wasallam. Nah. Walaupun sebagian ulama mengatakan la, walaupun itu dari sahabat ya. Namun tidak ada sahabatnya yang mengingkarinya, maka itu bisa dikatakan hukumnya sama dengan hukum hadis yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi anggap bahwa sekarang sisi pendalilan tersebut gugur. Berarti bagaimana sekarang kita berniat? Maka dijelaskan oleh para ulama yang berpendapat bahwa hadis tersebut itu juga hadis mauquf, artinya bukan dari Rasulullah, ya. Itu pun tetap mereka berpendapat bahwa niat ketika di malam harinya tetap harus. Mengapa? Keumuman dari hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Seperti itu. Sehingga tetap kita harus meniatkan puasa Ramadan di malam harinya. Namun sekarang permasalahannya, apakah kita harus meniatkannya setiap malam? Atau cukup di awal Ramadan? Nah, ya, apakah kita harus meniatkan setiap malam? Waalaikumsalam. Atau cukup di awal bulan Ramadan? Para ulama berselisih, ada yang mengatakan harus setiap malam. Karena puasa Ramadan itu adalah ibadah yang terputus. Walaupun seorang berpuasa penuh satu bulan di bulan Ramadan, namun puasanya itu terputus dengan malam hari. Ya kan? Jadi puasa Ramadan sebulan itu bukan ibadah yang menyambung terus selama sebulan, tapi setiap harinya terputus oleh malam-malamnya. Sehingga tetap kita setiap malamnya harus meniatkan. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Sebagian yang lain berpendapat betul, walaupun kata mereka betul, puasa Ramadan ini adalah ibadah yang terputus oleh malam-malam harinya. Namun kata mereka, apakah bisa tergambar seseorang ketika masuk bulan Ramadan, dia di awal atau di malam pertama meniatkan berpuasa, kemudian di hari-hari berikutnya tidak ada niat dia. Dalam kondisi dia tahu bahwa itu sudah masuk bulan Ramadan, wajib untuk seorang berpuasa. Apakah tergambar yang seperti ini? Nah, sehingga kata mereka cukup di awal bulan Ramadan, di malam pertama bulan Ramadan. Yang rajih bagaimana? Kalau kita perhatikan sebetulnya, ini tidak ada pertentangan antara dua pendapat ini. Bagi pendapat yang mengatakan setiap malam, dengan pendapat yang mengatakan cukup di awal bulan Ramadan, ini pada hakikatnya tidak ada pertentangan. Mengapa? Ya sudah, kita tahu masalah niat itu apa sih niat itu. Coba sebutkan suatu amalan, bukan hanya ibadah, apa saja orang mau berbuat dalam kondisi dia sadar, dalam kondisi dia sehat, dia mau berbuat sesuatu tanpa ada didahului sebelumnya dengan niat dan keinginan. Makan, minum, kerja, nyetir, apalagi mandi. Ada enggak seorang itu sebelum berbuat tidak ada keinginan, enggak ada niatan untuk berbuat tersebut? Ada. Hah? Bisa. Makanya kata para ulama, lebih mudah bagiku untuk memindahkan gunung sebesar itu. Memindahkan gunung besar itu kan mustahil. Tapi ini coba perhatikan. Daripada aku diperintahkan untuk berbuat suatu amalan tanpa didahului dengan niat. Nah, memindahkan gunung itu mustahil, tapi lebih mustahil ketika seorang beramal tanpa ada niat, ada keinginan sebelumnya. Tiba-tiba berbuat tanpa, bisa. Seperti itu. Maka kata yang berpendapat cukup di awal Ramadan, kata mereka gambarannya, orang ketika sudah masuk Ramadan itu otomatis di malam harinya itu tahu besoknya itu mau puasa Ramadan. Nah, gak usah dikhususkan, ada niat khusus itu sudah otomatis ada. Dengan dia taraweh, dengan dia melakukan sahur pada itu sudah otomatis. Loh, dia sahur buat apa? Itu dia sudah paham besok akan berpuasa. Nah, seperti itu. Sehingga selama dia mendapatkan sedikit waktu saja pada malam harinya, dalam keadaan dia sadar, dalam keadaan dia sadar, ya, maka cukup apa, nggak perlu dia kemudian mengkhususkan niat. Karena memang intinya begini, betul bahwa niat puasa wajib itu harus ada pada malam harinya. Namun gak usah bingung, orang kalau udah masuk bulan Ramadan itu otomatis ketika besoknya mau berpuasa, ya di malam harinya dia itu sudah ada niatan, gak akan bisa terlepas. Kecuali kondisi orang yang sakit, ya puasa Ramadan sakit, terputus dia, ya dia memang gak merasa tidak mampu untuk berpuasa, sudah memang dia gak mau berpuasa. Nah, atau safar seperti itu, ketika sembuh dari sakitnya atau datang dari safarnya, maka dia meniatkan lagi untuk melanjutkan puasa Ramadannya. Seperti itu. Sehingga gak usah khawatir sudah sahur atau malamnya tarawih, besoknya mau bangun sahur, dia sudah ada niatan mau bangun sahur, itu sudah menunjukkan dia itu mau puasa besok. Sehingga gak usah khawatir misalnya orang yang ketiduran, aduh tadi ini sudah niat puasa belum ya, gak sempat sahur, gak apa, ini puasanya sah apa enggak ini. Memang betul ibadah itu tidak sah tanpa adanya niat, tapi ini puasanya sah apa tidak ya, tadi sudah niat apa belum. Gak usah khawatir, selama dia masih menjumpai malamnya dalam kondisi sadar, ya itu sudah otomatis ada niat. Nah, seperti itu. Sehingga terkait permasalahan niat, gak usah terlalu ekstrim kiri bermudah-mudahan, gak usah juga terlalu ekstrim kanan, berlebih-lebihan kebingungan, seperti itu. Nah, baik, sehingga ini yang terkait dengan niat puasa Ramadan. Kecuali ada pada satu kondisi misalnya, kita sepakat bahwa puasa Ramadan itu adalah ibadah yang terputus dengan malam harinya, ya kan? Sehingga pada malam harinya tetap harus ada niat. Namun gak usah khawatir, selama kita menjumpai malam hari tersebut, otomatis niat puasa itu ada, ya. Nah, namun misalnya ada orang berpuasa, kemudian entah pingsan, entah kecapean yang sangat atau yang lainnya, sebelum waktu malam hari dia sudah tertidur atau pingsan atau yang lainnya misalnya ya, bangun besoknya setelah subuh. Sehingga malam harinya itu memang dia dalam kondisi tidak sadar sama sekali, otomatis ya tidak ada niat dong, gak sadar. Seperti itu. Maka bagaimana kondisi seperti ini? Disebut oleh para ulama, pada kondisi seperti ini, maka tentunya bisa dikatakan bahwa orang tersebut tidak ada niat pada malam harinya. Yang lebih afdal, dia mengqadha hari tersebut. Ya. Jadi sudah hari yang dia malamnya itu ketiduran penuh, besoknya itu tidak teranggap dia berpuasa. Seperti itu. Ya. Baik. Sampai di sini ada yang menanyakan? Nah, fadhal. Nah. La, kalau puasa wajib tidak. Adapun hal tersebut pada puasa sunnah iya. Ya. Kalau puasa sunnah Selama kita belum makan dan minum, maka boleh diniatkan puasa tersebut setelah subuh. Entah jam 7-nya, entah jam 6-nya, entah jam 8-nya. Nah, kita mulai niatkan puasa pada jam-jam tersebut. Adapun puasa wajib, tidak. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, fadhal. Kalau apa itu? Jima sebelum subuh. Kalau mandi setelah subuh, telat enggak setelah subuhnya? Oh, itu. Intinya junub itu tidak ada sangkut pautnya dengan keabsahan ibadah puasa. Orang malam harinya junub, ya, bangun sahur, kemudian azan subuh, baru dia ingat, ya Allah, lagi junub. Ya sudah, tinggal mandi, selesai. Seperti itu. Al-Muhim, junub tidak ada pengaruhnya dengan keabsahan ibadah puasa. Nah, barangkali. Nah, fadhal. Yang rajih itu tadi, karena emang puasa itu terputus dengan malam harinya. Seperti itu. Muntah ada khilaf di antara ulama. Apakah dia itu membatalkan puasa atau tidak? Sebagian ulama mengatakan muntah itu membatalkan puasa. Nah, sebagian ulama mengatakan muntah itu tidak membatalkan puasa. Kata Ibnu Abbas, ya, i'tibarnya itu kullu ma dakhal wa la kullu ma kharaj. Pembatal itu apa-apa yang masuk dan bukan apa-apa yang keluar. Memang di situ ada hadis, ya. Namun yang sahih hadis ini dhaif, manis tasqa'a falasiyama lahu. Barang siapa yang dia bersengaja muntah, maka tidak ada puasa. Namun hadis ini dhaif. Di riwayat yang lain disebutkan Rasulullah pernah muntah kemudian berbuka. Bukan ucapan beliau, namun suatu ketika pernah Rasulullah itu muntah kemudian beliau berbuka. Ya. Dari sini juga, dan hadis ini sahih. Dari sini juga sebagian ulama mengatakan di situ ada dalil bahwa muntah itu membatalkan puasa. Namun yang rajih wallahu a'lam bisawab, kejadian Rasulullah muntah kemudian berbuka itu bukan menunjukkan bahwa muntah itu membatalkan puasa. Bisa jadi Rasulullah ketika itu muntah kondisi lemah, kemudian ya sudah ingin berbuka karena enggak mampu lagi. Nah, dan tidak ada dalil yang sharih, dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa apa yang keluar dari tubuh itu membatalkan puasa, termasuk muntah. Namun tentunya ya kita, karena memang di situ ada pendapat yang mengatakan muntah itu membatalkan puasa, tentunya ambil yang lebih berhati-hati dari sisi ini. Ya, jangan kita kemudian bermudah-mudahan menyengaja muntah. Tapi kalau memang dibutuhkan, misalnya, ya, dan kita masih mampu setelah itu, maka insya Allah puasanya tidak batal dan tidak perlu mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang lainnya. Nah, fadhal. Bukan. Kalau tidak ada, ana selesaikan dengan sebuah pembahasan yang di sini mungkin kita terus perlu untuk memperhatikan. Kita ketahui bahwa niat itu ketika kita beramal tidak akan mungkin lepas dari niat, ya. Pasti didahului dengan niat dan keinginan. Namun di situ ada jenis kedua dalam perkara yang berkaitan dengan niat, yang di sini kita terus harus untuk memperhatikan dan menghadirkan. Yaitu apa? Niat puasa kita itu kita lakukan untuk siapa? Nah, ini akhirnya terkait dengan permasalahan ikhlas. Kita berpuasa. Hal ini sudah saya sampaikan pada beberapa majelis yang lainnya. Dan labas kita sampaikan lagi karena memang penting permasalahan ini. Harapannya agar puasa kita ini berpahala. Puasa kita itu betul-betul puasa yang akhirnya kita menjadi la'allakum tattaqun. Menjadi orang-orang yang bertakwa karena puasa. Yang pasti kita ini kan berpuasa karena ikhlas lillahi ta'ala. Ya, maka jangan sampai kita berpuasa ini karena ikut-ikutan. Karena adat setempat. Masyarakat berpuasa, kita ikut berpuasa. Nah, kalau masyarakat tidak berpuasa, ya masyarakat enggak, ya ngapain kita enggak. Nah, tapi itu mungkin tidak tergambar. Artinya mana ada sih? Ya tetaplah. Nah, kalau masyarakat enggak berpuasa, ya kita tetap harus puasa. Lawang ini ibadah jelas, dalilnya ada, Allah merintahkan. Pada sebatas pembahasan ini mungkin iya. Artinya mungkin, ya, artinya Ustaz, selama orang itu muslim benar-benar dia punya keimanan, dia enggak akan terpengaruh. Artinya bagaimana? Ya misal dia negeri tinggal di negeri kafir, selama dia tetap dia berpuasa. Ya betul. Namun hati-hati ya. Itu tadi. Banyak-banyak kita terus mengikhlaskan puasa kita ini untuk lillahi ta'ala, untuk mencari wajah Allah semata. Karena apa ya ikhwan? Puasa ini kan keutamanya banyak. Bulan Ramadan ini keutamanya banyak. Ya kan? Di situ juga ada malam 1000 bulan. Seperti itu. Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Idza dakhala Ramadan sufidat atau futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Dibuka pintu jannah, ditutup pintu neraka wa sufidatis syayatin. Dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Nah, ini hadis sahih. Nah, kita yakin di bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Loh, Ustaz, kok masih ada orang kesurupan di bulan Ramadan? Loh, kok masih ada orang berbuat jahat di bulan Ramadan? Kalau terkait berbuat jahat, maka kita perlu ketahui. Sumber kejahatan itu bukan hanya dari syaitan. Ya kan? Sumber kejahatan juga dari hawa nafsu. Sehingga orang berbuat kejahatan itu bukan semata-mata hanya dari syaitan, tapi juga dari hawa nafsu. Lalu bagaimana kok itu masih ada orang yang kesurupan saat di bulan Ramadan? Katanya syaitan dibilang. Nah, maka perlu kita ketahui bahwa dalil tidak akan pernah salah. Loh, Rasulullah yang mengucapkan. Masa mau salah? Rasulullah dibimbing wahyu dari Allah, masa Allah salah? Nah, kita saja yang kurang paham. Ya, sehingga ketika kita mendengar dalil, kemudian mungkin dalam aktualnya kok tampaknya dalil ini gak sesuai, hati-hati. Jangan sampai kita mengatakan dalil ini yang keliru, tapi kita tuduh dulu diri kita yang keliru. Nah, ima keliru karena memang kita kurang paham, atau keliru karena ternyata kita kurang berilmu. Maka disebut oleh para ulama, sufidatis syayatin, syaitan-syaitan itu dibelenggu. Itu dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwa syaitan yang dibelenggu itu maradatus syayatin. Syaitan-syaitan yang apa ini, yang setan itu kan, jin itu kan bertingkat-tingkat ya. Kesetanannya apa? jin itu ada jin mukmin, ada jin fasik, ada jin kafir. kejahatannya. Jinnya itu yang jahat juga jahatnya bertingkat-tingkat. Ya, marodah itu artinya jin yang bejatnya lah, artinya yang apanya itu, yang kelas kakapnya. Nah, itu yang dibelenggu. Seperti itu. Ini yang pertama. Dan sehingga dari kita ketahui, kita butuh banyak belajar hadis atau butuh banyak belajar ilmu agama. Nah, karena hadis yang ini jarang terdengar, tidak populer. Ya, yang dibelenggu ini marad itu syayatin, setan-setan yang sangat error-errornya ini yang dibelenggu. Yang ini jarang terdengar, yang sering terdengar yang tadi awal saja. Kemudian akhirnya loh, kok masih ada. Sehingga perlu kita ketahui yang dibelenggu yang syaitan itu. Yang pertama ini. Yang kedua, perlu kita ketahui bahwa syaitan itu dibelenggu. Bukan kemudian dikatakan di penjara. Orang yang terbelenggu itu aktivitasnya memang banyak berkurang. Namun bukan berarti dia tidak bisa beraktivitas sama sekali. Ya, seperti itu. Dan memang kita lihat aktualnya, di bulan Ramadan kejahatan berkurang drastis. Namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Sehingga ini yang perlu kita ketahui terkait tentang masalah setan di bulan. Kembali kepada keutamaan bulan Ramadan yang banyak ini, ya sudah. Kalau kita tahu bahwa kita ini berpuasa karena lillahi ta'ala, mencari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis juga disebutkan, man sama Ramadan imanan wahtisaban, ini yang diampuni dosanya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, yakin dia dengan janji Allah, beriman dengan syariat ini, beriman bahwa Allah yang memerintahkan, beriman bahwa Allah akan memberi pahala, wahtisaban, dan dia berharap pahala dari Allah, maka tipe orang seperti ini, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya. Dalam riwayatnya juga disebutkan, man qoma ramadan iman wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail, qiyam di bulan Ramadan, tarawih dan yang lainnya, imanan wahtisaban, ini syaratnya, beriman, yakin, wa ihtisaban, berharap dari Allah, ini yang diampuni dosanya. Dalam kondisi di riwayat yang lain, Rasulullah pernah suatu ketika naik apa? Mimbar, mengucapkan amin 3 kali. Ternyata ada Jibril berdoa seperti itu. Ya, di antaranya apa doa Jibril? Rogiman fa abdin dakhala Ramadan wa lam yughfar lahu. Celaka, tersungkur orang yang masuk pada bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni. Ada jenis orang masuk bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan pengampunan setelah selesai bulan Ramadan. Nah, didoakan oleh Jibril dan Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amin." Katakan amin wahai Muhammad, maka Rasulullah mengatakan amin. Baik. Kita sudah tahu pahala Ramadan yang besar seperti ini. Ya, yang seharusnya kita berlomba dan bahkan Ramadan ini di detik-detik terakhirnya ini ya, yang semakin kita raih, kita kejar, karena di situ ada sebuah malam yang khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, yang di mana Rasulullah detik-detik terakhir ini mengencangkan ibadahnya, syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu Naam. Mengencangkan ikat pinggangnya, akhirnya semakin lebih, dan membangunkan keluarganya, wa ahya lailatahu, dan menghidupkan malam-malam harinya di detik terakhir. Nah, kembali kepada pembahasan, kita ini jangan masuk bulan Ramadan karena ikut-ikutan orang. Artinya apa? Ini loh, bulan Ramadan nih, pedagang. Nah, ini banyak di sini ada pedagang kan? Ya. Kalau ada kesempatan di waktu, di tempat yang bisa menghasilkan untung sebanyak-banyaknya, dia enggak peduli selama halal. Ini pedagang muslim. Selama halal. Ini keuntungannya bisa 1 juta, 2 juta dalam sehari, dalam semalam. Datang enggak? Abdas dan? Hah? Wah, aneh antum ini. Hah? Loh enggak, ini halal nih. Dagang halal. Seperti itu. Enggak melanggar aturan syar'i. Ada kesempatan dapat 1 juta, 2 juta dalam hanya 2 jam, sejam. Datang enggak? Hah? Datanglah, wajar lah. Halal kok. Uang-uang juga alhamdulillah halal. Seperti itu. Hah? Samanya kalau Yona bin Najla, datanglah. Ini sama. Kita ini kan sebetulnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ini kan berniaga kita. Allah kan mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, menegakkan salat, menginfakkan apa yang kami rezim kepada dia, dalam keadaan dia menginfakkan entah secara tersembunyi ataupun terang-terangan, mereka inilah orang-orang yang yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang berharap perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Allah juga menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan perniagaan yang mampu menyelamatkan kalian dari azab yang perih? Nah, namun aktualnya banyak orang sudah awal-awal karena kaum muslimin banyak rajin ke masjid, wah kita ikut. Pertengahan sudah mulai, kita juga akhirnya kendor. Nah, mau deket Id sudah, anak-anak beli baju nih lainnya, semakin kendor. Deket-deket Id, mudik, cutinya tanggal-tanggal terakhir. Mudik, sibuk di jalan, sibuk dengan mobilnya, anak-anaknya, nanti ketemu. Sementara detik-detik terakhir di situ, pahala yang besar, perniagaan yang besar di situ. Nah ini, hati-hati ya. Nah, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya tiap amal itu dilihat akhirnya, ujungnya. Ujung suatu amal itu yang punya pengaruh dalam menentukan. Nah, karena orang-orang mudik, kita mudik. Kenapa? Ya cuma waktu cutinya itu, Ustaz. Enggak mau berkorban memang. Dalam rangkanya sekedar cuti, akhirnya kalah dengan keutamaan yang besar ini. Seperti itu. Nah, ini yang ana maksud dengan hati-hati. Ya. Nah, kita ini terus berusaha meraih keutamaan Ramadan yang besar mulai awal sampai akhir. Bahkan akhir inilah yang paling banyak sekarang. Nah, di akhir inilah ada malam di situ yang luar biasa besarnya. Rasulullah tadi itu di akhir-akhir Rasulullah semakin, para sahabat juga semakin. Nah, banyak-banyak kita mengikhlaskan niat billahi taala. Jangan kita ini melakukan sesuatu karena ikut-ikutan. Baik, sampai di sini ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadal. Selama sholatnya tumaknina, ya kalau pertanyaan enggak apa-apa ya enggak apa-apa. Selama tumaknina. Nah, kalau sholatnya seperti orang lagi olahraga, pemanasan. Nah, ini tidak ada tumaknina. Subhanallah ya, syaitan gak ngebayang juga gitu artinya. Luar biasa syaitan tuh mampu mempermainkan. Nah, mana pertama kali sholat ikut di tempat masjid yang cepat itu, ana pikir hanya gerakannya yang saja yang cepat. Nah, ternyata juga membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ana pikir sholat dolin aminnya biasa, aminin amin. Nah, kalau yang sholat seperti ini jangan. Itu tidak tumakninah sama sekali. Sementara tumakninah adalah syarat. Syarat sah dari sholat. Enggak sah sholat seperti ini. 23 rakaat cuma berapa aja? 15 menit, 20 menit, ha? 10 menit, nah. Allahu Akbar. Ya, sehingga kalau tidak tumakninah jangan. Barakallahu. Nah, fadal. Gimana campurnya? Tapi ada hijabnya? Enggak ada hijabnya, jangan. Kalau enggak ada hijabnya, jangan. Jangan. Seperti itu. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Iya. Kalau di belakang itu bukan, tidak dipersyaratkan ada hijab. Kalau perempuan di belakang. Zaman Rasulullah, ya, orang-orang munafik itu sholatnya paling akhir. Sehingga ketika sujud bisa ngelihat perempuan yang di belakangnya. Benar seperti itu. Makanya Rasulullah menyebutkan bahwa salatul mar'ah fi baitiha afdal min salatiha fi masjidiha. Soalnya perempuan di rumahnya itu lebih afdal dibandingkan di masjid. Ini Rasulullah ngomong di mana ini? Di negeri mana? Madinah. Sementara negeri Madinah ada masjid apa? Masjid Nabawi. Yang utamanya apa? Alaf 1000, ya kan? Ini Rasulullah ngomong seperti itu. Dalam kondisi Masjid Nabawi, Rasulullah tetap ngomong perempuan itu lebih baik di rumahnya. Nah, tapi kembali kepada permasalahan ini, kalau di belakang insyaallah enggak ada masalah. Seperti itu. Makanya disebut oleh Rasulullah, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf laki-laki itu yang paling awal dan sejelek-jelek shaf laki-laki yang paling akhir. Kebalikan dengan perempuan. Nah, wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baik shafnya wanita yang paling akhir. Nah, dan sejelek-jeleknya yang paling depan. Seperti itu. Al-Muhim, enggak ada masalah seperti itu. Barakallahu. Nah. Malamnya Nisfu Sya'ban, gampang seperti. Pokoknya agama ini milik siapa? Milik Allah. Siapa yang bisa membuat syariat? Sudah. Kita tinggal kembalikan saja. Ah, pernah enggak Rasulullah melakukannya? Seperti itu. Kalau itu ada hadisnya. Kalau terkait puasa di bulan Sya'ban itu memang ada hadisnya untuk kita memperbanyak puasa. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani walaupun sebagian mendhaifkannya. Apabila sudah intasafa Sya'ban, fala siyam lahu. Kalau sudah pertengahan, tapi ini juga bukan enggak boleh puasa secara mutlak ya. Kalau sudah pertengahan itu jangan memulai puasa sunnah. Artinya begini, Sya'ban itu kan memang kita Rasulullah menganjurkan untuk banyak berpuasa, ya. Ya sudah mulai awal Sya'ban banyak berpuasa sudah, terus silahkan nyambung sampai terakhir, ya kecuali detik-detik terakhir tadi itu bagi yang tidak berpuasa memiliki kebiasaan puasa sunnah. Ya sudah tanggal 27 selesai, sudah tanggal 26 selesai, ya. Ini ada orang puasa Sya'ban di awal enggak, tanggal 20, tanggal 17 muncul semangatnya, sudah coba benahin yang dimaksud dalam hadis tadi. Ya, kalau sudah pertengahan maka jangan berpuasa, artinya jangan memulai. Nah, sehingga ketika dimulainya sudah sebelum pertengahan, silahkan berpuasa. Adapun hadis itu sendiri, wallah alam bisawab, apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani cukup kuat. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut, namun sampai detik ini yang ana yakini bahwa kesahihan hadis tersebut benar. Sehingga kalau sudah pertengahan, jangan kita memulai puasa sunnah. Tapi kalau sebelumnya sudah mulai, silahkan lanjut. Seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Adapun nisfu Sya'ban sendiri, malam nisfu Sya'ban diisi dengan sholat khusus sekian atau dengan ibadah tertentu, sudahlah, lihat Rasulullah aja deh. Rasulullah itu yang paling paham tentang agama, paling bertakwa, paling lihat Rasulullah dan para sahabatnya gimana, sudah selamat kita. Nah, dan ternyata tidak ada sebuah, ada memang hadis tapi dhaif semua, bahkan ada yang maudhu, ada hadis palsu, ada yang hadis, nah, enggak ada hadis yang sahih, tidak ada tentang malam nisfu Sya'ban. Barakallahu fikum. Baik. Ada lagi? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama mampu kita amalkan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Maka nasawab faminal ilahdah wa maka naminal khata' faminni wa minal syaitan. Wassalamualaikum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.